بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، ورازقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات أو المستمعين والمستمعات، alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh yang hadir, yang mendengarkan melalui radio ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan memohon taufik dari Allah dan ridhanya, kita pagi ini bisa datang ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan bersejarah pula bagi kita dan bagi negeri ini, di salah satu masjid, tempat yang dicintai Allah, satu menara ilmu insyaAllah, yang dengannya, dengan berbagai programnya, kita menebar ilmu, membangun peradaban, dan memberikan pencerahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan syukur itu semakin menambah nikmat-nikmat yang lain yang sentiasa membuat kita bersyukur kepadanya. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُرُ, sedikit di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang pandai bersyukur kepadaku. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan semakin membuat cinta kita kepadanya semakin mendalam. Dan mudah-mudahan pula selawat dan salam semakin memudahkan kita mendapatkan izin dari Allah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Semoga Allah berikan kita cinta yang hakiki kepadanya, sehingga dengan mudah insyaAllah kita mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemarin kita bacakan apa yang dinukil oleh Al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah dari kitab Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Umm, yang menurut beliau sangat patut dimasukkan dalam pembahasan kitab ini. Bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan pembahasan ini dalam hukum li'am dalam kitabullah. Kemudian di antara faedah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa Uwaimir Al-Ajlani radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulin wajada ma'amraatihi rajulan. Dia bertanya tentang seorang laki-laki yang menemukan seorang laki-laki lain bersama istrinya. Nabi memahami waktu itu dia berandai-andai, sehingga Nabi melarangnya untuk menanyakan. Jadi faedah besar bahwa kalau masalah belum terjadi, tak usah berandai-andai. Karena memang kita tidak disuruh mendalami sesuatu yang tidak patut didalami. Apalagi karena pertanyaan itu menyebabkan hukum diberatkan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam seperti riwayat oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qan inna azamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yakun fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya jenayah orang Islam yang terbesar atau termasuk yang terbesar terhadap kaum muslimin, dia bertanya sesuatu yang belum terjadi lalu diharamkan karena pertanyaannya itu. Ya, awalan cubonya sudah tiba-tiba dia dilarang gara-gara pertanyaan itu. Kita juga ambil faedah kemarin bahwasanya sesuatu yang belum diaturkan dan tidak ada larangannya, tidak usah tanya-tanya, buat aja dulu. Ya, dibuat aja yang tanya. Sebab kalau ditanya nanti, jadi tidak boleh. Masih ingat kemarin sekjen, ya, ketika dulu tidak boleh sarapan, tapi harus masuk cepat, tidak ada juga waktu istirahat, akhirnya ribet orang di kantor itu. Akhirnya terpaksa nyuri-nyuri, karena nyuri-nyuri tumpah pula makanan dulu. Ya. Kalau resmi boleh kan, tidak ada yang tumpah, tapi pas nyuri-nyuri pasti tumpah. Kita kadang-kadang kalau terlalu hati-hati, kadang-kadang tumpah nih. Ya kan? Dan saking hati-hatinya, terserak kuas hati itu ke baju. Nah, makanya terlalu hati-hati juga, tanpa alasan tidak boleh. Tapi setelah sekjennya diganti, mereka teriak merdeka kan ya. Ya merdeka. Allah musta'an. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan menjadi penyebab kesulitan bagi orang lain. Dan beliau juga menukil atau meris firman Allah SWT, la tas'alu an asya'a an tubda lakum tasu'kum. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah melanjutkan dalam kitabnya Al-Umm ini, qala Syafi'i rahimahullah rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kanatil masailu fiha fima lam yanzil. إذا كان الوحي ينزل بمكروه لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره فيما في معنى. Ini masalah-masalah yang dilarang, yaitu pada sesuatu yang belum turun ayat Al-Quran padanya. Adapun apabila sudah turun Al-Quran, bahwa itu idza kana alwahyu yanzil bimakruh, apabila Al-Quran turun membawa hukum yang tak disukai oleh nafsu kita, lama zakartu min qaulillahi tabaraka wa ta'ala, saya takkan sebutkan di antara firman Allah tabaraka wa ta'ala dan perkata Rasulullah SAW yang semakna dengan larangan itu. Kemudian boleh melanjutkan, wa fi ma'nahu karahiyatun lakum an tas'alu amma lam yuharram. Termasuk dalam makna ini, tidak bagus atau dibenci kamu menanyakan sesuatu yang belum diharamkan. Fa in harramahu Allah fi kitabihi aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam haruma abada. Sebab kalau sudah diharamkan Allah dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim atau ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruma abadan, maka akan haram selamanya. Kalau sudah ditetapkan haram, akan haram selamanya, kecuali nanti ada nasi illa ayansakhallahu tahrimahu fi kitabih, kecuali Allah menasakh pengharaman itu dalam kitabnya. Kalau tidak dinasakh, ya haram selamanya. Oleh sebab itu, jangan tanya-tanya sebelum diharamkan. Jangan tanya-tanya sebelum diharamkan. Karena kalau sudah diharamkan, haram selamanya dan tidak akan berubah kecuali kalau Allah sendiri yang menasakhnya. Au yansakha ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dinasakh melalui lisan Rasulullah SAW sunnatan bisunnah, sunnah dengan sunnah. Sudah lewat pembahasan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa Al-Qur'an dinasakh dengan Al-Qur'an, sunnah dengan sunnah, dan tidak sebaliknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa fihi dalailu ala anna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramun biiznillah ta'ala ila yaumil qiyamah. Padanya juga terdapat yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramun biiznillah, juga haram dengan izin Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bima wasaftu wa ghairihi, ya bima wasaftu wa ghairihi, dengan apa yang aku sebutkan dan selainnya, min iftiradillahi ta'ala, yang aku sebutkan dalam bab ini dan selain bab ini, min iftiradillahi ta'ala ta'atahu fi ghairi ayatin min kitabih, yaitu Allah mewajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat dalam kitabnya. Ya, dalam banyak ayat dalam kitabnya. Fi ghairi ayatin min kitabih, dalam banyak ayat dalam kitabnya. Wa ma ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa kita wajib taat kepada Rasulullah seperti yang diperintahkan Allah Tabaraka Ta'ala, mimma qad wasaftuhu fi ghairi hadzal mawdhi', yaitu yang sudah saya jelaskan dalam atau di tempat selain ini, maksudnya dalam kitabnya atau baik dalam al-um maupun dalam ar-risalah yang sedang kita pelajari. Wa fihi dilalatun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina warada alaihi hadhihi al-mas'alah wa kanat hukman, pada kasus Waimir al-Ajlani ini, kasus Li'an ini, juga terdapat dilalah, pendalilan atau dalil ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina waradat alaihi hadhihi al-mas'alah, ketika masalah ini datang kepadanya, yaitu masalah seorang laki-laki menemukan seorang laki-laki lain bersama istrinya dalam kondisi yang tidak disenangi. Naam. Wa kanat hukman, dan ini adalah masalah, ini adalah suatu hukum. Kan berkasus hukum ini. Ya, bukan berkaitan dengan berita, tidak. Ini ada konsekuensi hukumnya. Ya, apa yang harus dilakukan oleh suaminya, apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai khadinya, bagaimana, apa yang harus dia putuskan. Waqafa an jawabiha, Nabi sendiri waqafa an jawabiha, tidak bisa langsung menjawab, terhenti dia. Karena apa? Belum ada ilmunya tentang itu. Jadi kita juga kalau tidak berilmu tentang sesuatu, nah gimana? Lanjut. Berhenti. Nah, berhenti, jangan ya jalan aja lah dulu nanti. Ya, itu kan learning by doing aja kan. Ya, belajar sambil bekerja. Enggak. Makanya kita masalah kita kan sering terjadi, dikerjakan dulu tanpa diketahui ilmunya, habis itu jadi suatu kebiasaan dan tradisi dan sudah membudaya, tiba-tiba ternyata dalilnya tidak ada. Terpaksa dua kemungkinan. Salah satunya cari dalihnya, ya, atau cari dalilnya. Dicari dalil tak ada, terpaksa cari dalih. Ya. Dan yang ketiga adalah karena tidak ada dalil, terpaksa dijelaskan ini tidak ada dalilnya. Nah, pasti terjadi. Terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini. Apa sebab? Karena sudah dilaksanakan dulu sebelum datang ilmunya. Mau tidak mau ya harus dilegitimasi. Nah, tukang cap legitimasinya kan banyak juga kan? Akhirnya terpaksa lahir istilah-istilah, ya tidak semua bid'ah itu masuk surga. Tapi ada juga yang tidak semua bid'ah itu masuk surga. Ada juga yang wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi alaihi salatu wasallam, karena ini mengandung hukum yang harus dieksekusi, Nabi belum sampai ilmunya waktu itu kepada beliau dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena hukum Allah ini bukan hukum ijtihad kita, hukum dari Allah. Maka Nabi waqafa an jawabiha. Nabi tidak menjawabnya. Waqafa tawakuf. Ya, tidak bisa dia beri jawaban. Karena belum ada. Hatta atahu minallahi azza wa jallal hukmu fiha. Sampai datang kepadanya hukum dari Allah. Hukum dari Allah. Jadi, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kalau Nabi saja dalam menyampaikan dakwah ini, ilmunya berproses, kita juga harus sabar berproses juga. Jelas loh. Makanya jangan samakan orang yang baru ngaji 2 hari dengan yang ngaji sudah 20 tahun. Kan enggak sama. Harus bedakan. Jadi kalau ada teman-teman kita baru ngaji, kita jangan samakan dengan kita yang sudah ngaji 20 tahun. Harus sabar di situ. Harus sabar di situ. Ini enggak disamakan ya. Habis itu ya orang baru nak ngaji tiba-tiba enggak dijawab salamnya, besok enggak datang lagi dia. Nah, itu. Jadi hati-hati kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang dikedepankan adalah sangkaan baik kepada saudara, bukan sangkaan buruk. Ya. Karena orang kan baru nak ngaji, tentu pakai, karena belum ada celana yang syar'i, pakai celana jin dia. Ini pakai celana jin, orang pada nengok dia. Ketika dia tengok, saya ada merasa itu ketika duduk suatu majlis, orang nengok ke kita, nengok-nengok heran. Gimana rasanya? Risih, Pak. Bukan hanya risih, Pak. Terasing kita. Iya kan? Padahal kita sudah lama di situ, tetap juga terasing. Apalagi yang baru-baru juga. Ini pernah duduk di majlis. Oh, nengok kita. Apa pula duduk acuni di sini, kan? Iya. Akhirnya gimana? Nak pergi, malu. Nak duduk, tak nyaman. Akhirnya duduk sambil ngantuk. Nah, kaum muslimin muslimat. Jadi oleh itu kaum muslimin, Nabi sendiri juga berproses dapat ilmunya. Beliau juga pernah difitnah orang. Ya, ketika istrinya dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Sebulan Nabi. Nabi tidak tahu yang gaib kan? Tiba-tiba kita banyak yang tahu yang gaib gitu. Ya. Tiba-tiba banyak yang tahu yang gaib. Ya, sebenarnya karena kita juga percaya, akhirnya tertipu. Karena kita juga tidak berilmu, akhirnya tertipu. Kalau ada yang klaim tahu yang gaib, masya Allah. Ada kisah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala datang ke seseorang yang ngaku tahu yang gaib. Tahu yang gaib. Syekh nak menguji orang itu tahu, betul tahu yang gaib atau tidak kan. Datang dia, Syekh, saya nak hadirkan arwah. Kan dia bisa kadang-kadang arwah. Nak dialog tentang masalah yang gaib itu. Ya. Lalu dia bilang, saya mau, kata Syekh, berdialog masalah gaib ini dengan Anda dengan syarat. Dengan syarat. Terdiam, Syekh diam. Sengaja diam. Lalu jawaban orang itu, apa syaratnya? Anda kan tahu yang gaib, kenapa nanya lagi? Kan dia kan mengklaim apa yang ada dalam hati abang itu dia tahu gitu. Dia tidak perlu diucapkan, dia mesti tahu. Ya kan? Maka saya bilang, saya mau berdebat dengan Anda tentang masalah gaib, tapi dengan syarat. Diam saya. Lalu dia nanya, apa syaratnya? Kok nanya lagi? Katanya tahu yang gaib. Akhirnya selesai. selesai dialognya, dialog paling singkat. Nah, dialog paling singkat. Nah, Syekh Ahmad Didat juga pernah satu hari diundang ke Iran dulu. Dia tahu orang tuh tidak boleh bawa sendal ke dalam masjidnya, bukan masjid, masjid tempatnya. Lalu Syekh Ahmad Didat sengaja kepit sendalnya dengan di ketiaknya. Ya orang dia dibawa sendalnya ke dalam masjid, orang tuh pada melihat mengingkari semua. Syekh, kenapa sendal dibawa ke dalam masjidnya? Kata Syekh, saya takut sendal saya dicuri. Tahu sendal saya? Tadi dicuri karena di zaman Rasulullah itu orang Syiah itu pencuri katanya. Akhirnya mereka jawab, Syekh, saya tidak tahu Syiah belum ada di zaman Rasulullah. Alhamdulillah selesai, berarti ajaran kalian ajaran baru, bukan ajaran Rasulullah SAW. Dia bilang di zaman Rasulullah kalau sendal sering dicuri orang Syiah katanya. Ini kan mesti orang Syiah. Jadi saya takut sendal saya dicuri. Sengaja dia bilang di zaman Rasulullah. Akhirnya mereka yang ngaku sendiri, di Rasulullah tidak ada Syiah sih katanya. Akhirnya tahu kita bahwa Syiah bukan ajaran Rasulullah SAW. Masya Allah, pintar-pintar ulama kita ini. Masya Allah. Awak aja tidak. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW waqafa an jawabiha. Nabi tidak bisa memutuskan karena dia tidak tahu yang gaib. Jelas? Sampai hatta atahu minallahi azza wa jal hal hukmu fiha. Sampai datang kepadanya hukum dalam masalah itu. Faqala li Uwaimir. Lalu dia berkata kepada Uwaimir al-Ajlani yang tadi mengadu, qad anzalallahu fika wa fi sahibatik. Allah sudah turunkan wahyu tentang masalahmu dan istrimu. Wa sahibatik. Ya sahibah, sahabat perempuan, ini diitlakkan untuk istri, wa sahibatihi wa banih. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Naam. Fala'ana bainahuma. Lalu Nabi menerapkan hukum li'an di antara mereka berdua. Kama amarallahu ta'ala fi li'an. Seperti yang Allah suruh dalam ayat li'an. Yaitu bersumpah. Suami bersumpah. Hah, berapa kali? 4 kali bahwa dia benar. Dan bersumpah pula. Yang kelima. Bahwa laknat Allah kepadanya. Andainya dia bohong. Kemudian sang istri bersumpah 4 kali bahwa enggak, suaminya bohong. Nah, suaminya bohong. Nah, yang kelima dia bersumpah bahwasanya murka Allah kepadanya bila suaminya benar. Nah, kemarin sudah disebutkan sebelum ini bahwa oleh Imam Syafi'i bahwa Nabi sebenarnya secara indikasi sudah terdeteksi bahwasanya istrinya memang berbuat karena anak tadi. Ya, tapi Nabi tidak menghukum dengan itu. Artinya indikasi-indikasi tidak cukup dalam bab ini. Jelas? Nampak ngijoknya kan? Enggak cukup. Dikerdipnya istri saya katanya. Ya, dengan kerdipan itu tanda enggak bisa. Kemudian istri saya senyum pula dia kan ya. Enggak, itu enggak cukup. Itu hanya indikasi. Kalau sudah masalah zina, na'udzubillah, masalahnya sangat pelik. Saksi atau ngaku. Saksinya enggak cukup 1, harus 4, 6. Atau sumpah tadi. Kalau untuk khusus suami, yang menurut istrinya sumpah. Nah, bila istrinya tak berani bersumpah, berarti dijalankan had. Jalankan had. Tapi kalau istrinya berani bersumpah, maka dia selamat di dunia. Di dunia, di akhirat. Ya enggaklah. Kecuali dia bertobat, taubatan nasuha setelahnya. Tapi kan ini sumpah ini bertambah dosanya. Sudahlah zina, sudah itu bersumpah. Maka murkah bagi Allah itu kepadanya. Nah. Taib. Kama amar Allah Ta'ala filian thumma farraqa bainahuma. Kemudian Nabi pisahkan mereka berdua. dipisahkan, mereka berdua. Alhaqal walada bil mar'ati. Jadi pisah di sini talak atau bukan? Tidak, fasakh. Ya langsung, kalau talak kan masih ada. Kalau talak masih ada, rujuknya. Ini tidak ada rujuknya. Maka hati-hati, Pak. Makanya dalam hal ini juga suami, kalau kan menyesal nanti tak balik-balik lagi, nah jangan tempuh jalan ini. Jelas? Tapi siapa pula yang mau ya kepada istri yang berzina. Dia bapak rubah bahasanya ini. Berselingkuh. Ah, biar halus sedikit. Berselingkuh. Kita kan orang Indonesia ini halus-halus, Pak. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Masyaallah kiram rahmati Allah, tsumma farraqa bainahuma wa alhaqal walada bil mar'ah. Ya, anaknya tidak dinasabkan ke ayah. Sebab ayah sudah menolak. Kalau dia nuduh istrinya berzina, berarti dia menolak itu anaknya. Gitu kan? Makanya dia tidak nisbatkan ke ayahnya. Berdasarkan hukum Rasulullah SAW. Wa nafahu anil ab. Dan dinafikan dari ayahnya. Tidak ada hubungan sama sekali dengan ayahnya. Kan ada konsekuensinya itu, Pak. Kalau tidak ada hubungan dengan ayahnya, maka tidak ada saling mewarisi. Ya kan? Kemudian tidak bisa dinisbatkan, disebut namanya bin fulan. Yang ketiga, bila dia perempuan, tidak bisa jadi walinya. Jelas ya? Naam. Taib. Wa qala lahu, la sabila laka alaiha. Dan Nabi SAW mengatakan kepadanya, tidak ada jalan bagimu untuk alaiha terhadap perempuan itu. Artinya tidak ada jalan untuk kembali lagi, tak ada jalan untuk mengembalikan maharnya. Nah, walam yardudis sadaqa ala zawji, dan tidak mengembalikan sadaq, yaitu mahar. Kalau khulu kan ada maharnya, tapi kalau ini kan tidak khulu, dia li'an. Berarti li'an itu konsekuensinya besar. Kalau khulu tidak, kalau khulu anak tetap anak kita. Jadi kalau orang istri minta cerai, ya kemudian kita terima atau diterima oleh hakim khulu tersebut, ya istri harus kembalikan mahar. Dan kalau dia ada anak, anak tetap anak ayahnya. Konsekuensinya walaupun dah cerai sama maknya, sama anak kan dah cerai dah. Nah, tidak ada mantan anak, mantan ayah, tidak ada. Yang ada hanya mantan istri dan mantan suami. Misalnya istri dan mantan suami. Nah, makanya kita juga suami ini pandai-pandai juga lah. Jangan nanti setelah khuluk baru. Hah? Bukan lagi nangis-nangis. Laki-laki masa nangis. Gila janda. Gila janda. Makanya baik-baikan perangai gitu. Kan tidak payah membaikkan perangai itu. Kan tidak payah. Nah? Pas dia marah, kita diam. Pas kita marah, dia harus. Ya, itu yang payah. Katanya. Itu yang payah memang. Ini kalau marah di saat dia diam itu tidak asyik. Gitu. Ini kan enak itu kan bertingkah. Macam main bola kan. Ya main bola. Kalau tidak ada halang-halangi gol, tidak asyik. Gitu. Harus di halang-halangi. Gitu. Jadi tidak panas katanya. Nah, itu yang masalah. Nah, kalau tuan-tuan memang tidak masuk gol, itulah. Ya, pas dia marah, kita murka. Ya kan? Pas dia sedih, kita gembira. Pas dia gembira, sudah sedih. Allah musta'an. Pas dia lapar, kita tidak masak. Pas dia ada kenyang, baru masak. Ya, bagus tuh. Sebenarnya untuk membaikkan perangin itu tak payah. Tuh. Tidak payah. Pas lagi marah, pergi aja Masjid Zaid bin Tsabit kan, ikut ngaji kan. Habis itu dah pulang, pasti dah kangen dia itu. Abang mana? Biasanya cepat pulang habis subuh ini tidak ada kan? Rupanya pergi ngaji, alhamdulillah. Besok tambah lamanya lagi bang katanya. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Fakanat hadhi ahkaman wajabat bil li'an. Nah, hukum-hukum ini adalah hukum-hukum yang wajib karena li'an. Artinya yang sabit karena li'an tadi, yaitu anak tidak dinisbatkan kepada ayahnya, kemudian langsung dipisahkan antara mereka berdua. Nah, dan mahar tidak dikembalikan. Karena bukan istri yang penyebab, kita yang jadi penyebab. Bukan istri yang minta, tapi kita yang minta. Fakanat hadhi ahkaman wajabat bil li'an, laysat bil li'ani bi ainihi, bukan karena li'an saja. Wal qawlu fiha wahidun min qawlaini, pendapat dalam masalah ini, wahidun min qawlaini, satu dari dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, anni sami'tu mimman arda dinahu aqlahu ilmahu, saya mendengar dari orang yang saya ridai agamanya, wa aqlahu dan akalnya, wa ilmahu dan ilmunya. Jadi agamanya bagus, pemikirannya bagus, ilmunya bagus. Yaqul, berkata, innahu lam yaqdi fiha wala ghairiha illa bi amrillahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memutuskan pada masalah ini dan juga masalah lainnya kecuali dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Qala fa amrullahi iyyahu wajhan, berkata beliau, fa amrullahi iyyahu wajhan, berkata ulama yang dinukil oleh Imam Syafi'i tadi, maka perintah Allah kepadanya, kepada Rasulullah SAW, itu dua bentuk. Ahaduhuma, salah satunya, wahyun yunziluhu fayutlah ala nas, wahyu yang diturunkannya lalu dibacakan kepada manusia, yaitu wahyun matlu. Wahyun matlu, ini wahyu itu bagi dua. Yang pertama, wahyun matlu, wahyu yang ditilawahkan. Wasani risalatun ta'tihi anillahi ta'ala bi'anif al-kada, bi'anif al-kada fayaf'aluhu. Yang kedua, datang risalah kepadanya Nabi SAW dari Allah, yaitu lakukan ini, lalu Nabi lakukan. Ini namanya wahyu juga, tapi wahyun ghairu matlu, wahyu yang tidak ditilawahkan. Apa makna ditilawahkan? Kalau Al-Quran ditilawahkan oleh Jibril kepada Nabi SAW, kemudian Nabi tilawahkan ke umatnya. Makanya Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna, karena dia tilawah. Tapi kalau hadis, boleh diriwayatkan dengan makna, karena dia tidak ditilawahkan. Jelas ya? Jadi hakikatnya Al-Quran, hadis, dua-duanya wahyu, karena dua-duanya perintah Allah. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i, menukil dari ulama yang dia bilang saya ridai agamanya, akalnya, dan ilmunya. Ini wallahu ta'ala alam, yang dimaksudnya mungkin Sufyan bin Uyainah atau Abdurrahman ibn Mahdi, karena dinukil dari mereka pembagian wahyu kepada matlu wa ghairi matlu. Wallahu ta'ala alam. Wala'alla min hujjati man qala hadal qawla an yaqul, barangkali di antara hujjah orang yang mengatakan ini, pendapat ini, ayyakul, dia katakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa anzala Allah 'alayka al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam ta'lam, ma lam takun ta'lam. Itu dalam surah An-Nisa 113, Allah turunkan kepadamu al-kitab wal hikmah dan al-hikmah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kepadamu apa yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Fa yadhhabu ila anna al-kitaba huwa ma yutla 'anillahi ta'ala, maka dia berpendapat atau bermazhab bahwa al-kitab huwa ma yutla 'anillah, yang ditilawahkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Karena firman Allah, perkataan Allah, wal hikmata ma hiya ma ja'at bihi risalatu 'anillah, sedangkan hikmah yaitu yang datang berupa risalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mimma bayyanat sunnatun, mimma bayyanat sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menerangkan sunnah, yaitu yang menerangkan bahwa itu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah azza wa jalla li azwaji nabiyhi, sesungguhnya Allah berfirman, yaitu ditujukan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna, wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ingatlah atau sebutlah oleh kalian apa yang yutla, dibacakan, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah, berupa ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Wala'alla min hujjatihi ayyakul, dan bisa juga menjadi hujjahnya dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi zani bimra'ati ar-rajul alladhi salahu 'ala al-ghanam wal khadim aw al-khadim walladhi nafsi bi yadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah amma innal ghanama wal khadima raddun 'alayk wa anna imra'atahu aw amna imra'ataka rajamun iza tarafan wajalad ibn ar-rajuli mi'atan wa gharrabahu 'aman wa la'allahu yadhhabu ila annahu idza intadhara al-wahya fi qadiyyah lam yunzal 'alayhi fiha intadharu kadhalika fi kulli qadiyyah. Menggali di antara hujjah yang digunakan oleh orang yang mengatakan bahwa wahyu dari Allah itu ada yang ditilawakan, ada yang tidak, yaitu Allah Rasulullah SAW berkata kepada bapak seorang anak laki-laki yang berzina dengan istri majikannya, dengan istri majikannya, alladhi salahu 'ala al-ghanami wal khadim, yang berdamai dengan tebusan kambing dan khadim hamba sahaya. Lalu Nabi SAW, jadi ayah anak laki-laki tadi berdamai dengan suami, ya suami istrinya, dengan suami perempuan yang dia berzina tadi, yang merupakan majikannya juga. Jadi berdamai dengan apa? Bebaskan anak saya, tapi saya bayar dengan kambing dan apa tadi? Hamba budak. Nah. Kan besar tebusannya itu. Dia berzina anaknya lalu ditebus dengan ini. Dikiranya dia itu penyelesaian masalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku, Allah yang jiwaku ada di tangannya, la aqdiyanna bainakum bi kitabillah, saya akan menghukum di antara kalian dengan kitabullah, dengan hukum Allah tabaraka wa taala. Ama ingat, innal ghanama wal khadima raddun alaik, sesungguhnya kambing itu dan budak dikembalikan kepadamu. Tidak ada dalam hukum Allah. Yang ada adalah wa anna imra'atahu rajmun idza tarafat aw rujima aw turjama wa anna imra'atahu uturjam idza tarafat, dan bahwa istrinya itu dirajam bila mengaku. Dia mengaku, kan saksi enggak ada. Tinggal lagi pengakuan sekarang. Kalau dia enggak ngaku berarti dia enggak diapa-apakan, karena dia enggak ngaku. Nah, makanya karena atau dikasih di sini enggak masuk, harus ada saksi atau pengakuan. Jadi tak terdapat kalau dia mengaku maka dirajam. Wa jalada ibn ar-rajuli mi'atan wa gharrabu 'aman, dan dia mencambuk anak laki-laki itu 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kenapa? Karena dia mengaku. Kenapa dihukum? Karena dia ngaku. Dia ngaku. Kalau yang satu ngaku, yang satu tidak, yang ngaku dihukum. Cuma kan berat, yang sudah bersuami ngaku kan sampai mati. Maka dia berat untuk ngaku kadang. Kan? Tapi kalau ini kan masih cambuk. Cambuk bolehlah tahan-tahan katanya. Ya, wallahu musta'an. Maka yang itu ngaku wala alau yashabu ila annahu idza intadhara al-wahya fi qadiyatin lam yunzal biha intadharu fi kulli kadzalika fi kulli qadiyah. Barangkali orang ini berpendapat bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu dalam satu qadiyah, satu kasus yang tak turun padanya Al-Qur'anul Karim yang menyelesaikan intadaru kadzalika fi kulli qadiyah, pasti menunggu pula dalam setiap kasus yang lain. Artinya tidak semua kasus harus menunggu turunnya Al-Qur'anul Karim. Kadang-kadang turun kepadanya wahyu berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain daripada ulama yang dinukil oleh beliau tadi, sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi dua. Ahaduhuma ma yubayyinu ma fi kitabillah. Yang pertama adalah yang menerangkan apa yang ada dalam kitabullah. Al-mubayyinu an ma'na ma aradallahu bi jumlati khassan wa 'amman. Yang menjelaskan makna yang diinginkan Allah, ya, baik bijumlatihi, yang disebutkannya secara mujmal, apakah bermakna khusus atau bermakna umum, berlaku khusus atau berlaku umum. Wal akharu, dan yang lain, ma alhamahu Allahu minal hikmah, sesuatu yang Allah ilhamkan kepadanya berupa hikmah. Wa ilhamul anbiya'i wahyun, dan ilham kepada para nabi itu adalah wahyu. Wa la'alla min hujjati man qala hadzal qawla ay yaqul, bisa menjadi hujjah orang yang mengatakan ini, itu dikatakan qala Allahu azza wa jalla fi ma yahki an Ibrahim, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar. Yaitu hujjah orang yang mengatakan itu ilham, seperti yang datang kepada Nabi Ibrahim di saat dia mengatakan saya melihat dalam mimpi, ya, anni azbahuka fanzur madza tara, saya diperintahkan menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Qala, Ismail berkata, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Faqala ghairu wahidin min ahli tafsir, berkata banyak ahli tafsir atau beberapa ahli tafsir mengatakan ru'yal anbiya'i wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Liqauli Ibrahim, liqaul ibni Ibrahim alladhi amara au umira bidhabhi, karena anaknya Ibrahim itu Ismail mengatakan yang diperintahkan untuk disembeli, mengatakan ya aftifal ma tu'mar, wahai ayah melakukan apa yang diperintahkan, berarti itu dari Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada perintah kecuali dari Allah. Wa ma'rifatu anna ru'yahu amrun umira bihi, karena dia tahu bahwa mimpi ayahnya itu adalah perintah yang diperintahkan kepadanya. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala li walijihi, dan berkata Allah tabaraka wa ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dalam surat Al-Isra ayat 60, dan kami tidak jadikan mimpi-mimpi yang kami perlihatkan kepadamu kecuali ujian bagi manusia. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an, dan juga pohon yang terlaknat dalam Al-Qur'an juga jadi ujian bagi manusia. Taib, wa qala ghairuhum sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahyun. Berkata pula selain mereka, sunnah Rasulullah SAW adalah wahyu, wa bayanun an wahyin, dan keterangan bagi wahyu, wa amrun ja'alahu Allahu ilaihi, dan dia adalah perkara yang Allah jadikan kepada Rasulullah, artinya yang Allah jadikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, diserahkan ke Nabi alaihi salatu wasallam, bima alhamahu min hikmatihi, sebab Allah mengilhamkan hikmahnya kepadanya, wa khassahu bihi min nubuwwatihi, dan Allah khususkan dengannya di antara kenabiannya, wa farada 'alal 'ibadi ittiba' amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabih, dan Allah fardukan kepada para hamba mengikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kayaknya tanpa terasa waktu juga cepat berlalu, maka kita cukup sampai di sini dulu. Hah? Cukup sini dulu. Nah, kita sambung insyaAllah pada pertemuan saya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah.